أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله. Kita masih dalam pembahasan kitab Taisirul Alam Bisharhi Umdatil Ahkam, syarah dari kitab Umdatul Ahkam, kitab hadis Umdatul Ahkam, kumpulan hadis-hadis dinamakan dengan Umdatul Ahkam. Ini matennya, syarahnya Taisirul Alam, matennya Umdatul Ahkam. Maten itu kumpulan hadis-hadisnya, syarah itu penjelasannya. Al-hadithus salis, kita masuk pada hadis yang ketiga. An Abdillah ibni Amr ibn al-As, dari Abdillah ibni Amr ibn al-As, wa Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, wa Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anhum, qalu, mereka bertiga menukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Amr, Abu Hurairah, Aisyah radhiyallahu anhum, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailul lil aqabi minan nar. Pendek hadisnya cuma. Celakalah tumit-tumit dengan mendapatkan ancaman dari neraka. Apa makna hadis ini? Kok tumit-tumit diancam mendapatkan azab dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Apa maknanya? Maknanya adalah celakalah bagi tumit yang tidak terkena air wudu. Tumit itu belakang ya. Ini yang kaki, yang letaknya di belakang. Itu tumit. Kalau tumit saja tidak terkena air wudu, ini diancam. Ya, diancam kita dengan neraka. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Berarti di sini menunjukkan kepada kita semua, ketika berwudu, hendaklah benar-benar perhatian. Semuanya dikenakan. Tidak terbatas pada tumit saja. Tempat-tempat yang rawan itu harus diperhatikan. Ketika membasuh muka, tempat yang rawan biasanya yang dekat telinga nih. Ini rawan nih, kadang gak kena air wudu. Sini. Yang daerah wajah, yang di atas. Tangan biasanya yang rawan dekat siku, nah ini yang rawan. Barakallahu fikum. Dan yang lainnya, jangan sampai anggota wudu kita tidak ada yang terkena air, meskipun sedikit, meskipun seukuran uang logam, meskipun seukuran lebih kecil dari itu, jangan sampai tidak terkena air wudu. Kalau sampai tidak terkena air wudu, wudunya tidak sah, solatnya pun tidak sah. Jadi ketika wudu itu tenang. Kita diperintahkan untuk tenang. Jangan buru-buru. Sudah azan, sudah iqamat, sudah mendengar imamnya membaca Al-Fatihah, kemudian baca ayat, sudah ruku. Wah, cepat-cepat. Masuk semua, jubur-jubur. Ternyata ada yang tidak kena air wudu. Ini sia-sia saja ketergesa-gesaannya ini. Ketergesa-gesaan yang sia-sia. Sudah buru-buru. Wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah lagi. Rugi jadinya. Jadi bagaimana caranya? Ketika mendengar azan, sekalipun sudah masbuk, wudu dengan tenang. Tenang. Jangan terburu-buru. Tenang. Wudu sampai selesai diperhatikan semuanya. Semuanya diperhatikan. Jangan sampai ada yang tertinggal. Sudah selesai semua, datang ke masjid dengan tenang. Kalau mau naik motor dengan pelan. Jangan ngebut. Kalau mau jalan kaki dengan tenang. Jangan terburu-buru, jangan lari. Kalau antum tertinggal, tidak masalah. Antum datang, ternyata imam sudah salam. Lawas, tidak masalah. Yang seperti itu tidak berdosa. Karena kita diperintahkan untuk mendatangi masjid dalam keadaan tenang. Alaikum bisakinah, kata Rasulullah SAW, hendaklah kalian datang dengan tenang. Datang ke masjid dalam keadaan tenang, tidak terburu-buru. Cuman kadang kita seperti itu. Sudah azan, sudah mulai merasa kita, wah ketinggalan, ketinggalan. Kadang terbawa, terbawa dengan jamaah-jamaah yang sudah mau selesai sholatnya. Kadang terbawa. Maka kita latih diri kita. Latih diri kita untuk tenang. Latih untuk tenang menuju masjid. Tidak boleh tergesa-gesa. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan tawaddo'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang laki-laki sedang berwudu. Fataraka maudhi'al dhufrin 'ala qadamihi. Namun ada sebagian yang tidak terkena air dari anggota wudunya, yaitu di kakinya. Di kakinya seukuran kuku, seukuran kuku. Mana seukuran kuku? Kecil sekali. Terlihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tidak kena wudu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah udah biarlah itu keringanan untuk antum? Tidak masalah, tidak apa-apa, biarlah. Tidak. Fa'absarahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya. Faqala wailul lil aqabi minan nar, celaka, diancam dengan neraka itu bagian tumit yang tidak terkena air, tidak terkena wudu, diancam oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW memerintahkan dia untuk mengulangi wudu dan sholatnya. Ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam segala hal, dalam berwudu, dalam sholat, dalam yang lainnya. Dalam hal yang lainnya diperlukan ketenangan. Gharibul hadis, kata-kata yang asing dalam hadis ini, yang pertama al-wail. Wail di sini maknanya al-azabu wal-halak. Al-azab dan halak. Halak itu kebinasaan. Wal-wail, wail ini masdar. La fi'la lahu min lafzihi. Masdar yang tidak ada fi'il dari lafadznya. Al-aqab, al-aqab ini jam'u aqbin, jamak dari aqab, aqbun. Wa huwa mu'akhkharul qadam. Aqab, aqab ini letaknya di belakang. Di belakang namanya apa ini? Tumit ya. Tumit. Wal muradu ashabuha, yang dimaksud adalah pelakunya. Pelakunya itu yang diancam dengan azab. Kita baca apa yang disebutkan dalam makna al-ijmali, makna hadis secara umum. Yuhadziru Nabi sallallahu alaihi wasallam minat tahawuni bi amril wudhu'i wa taqsiri fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan dari perbuatan lalai dalam perkara wudhu dan menyia-nyiakan. Wa yahuddu 'ala al-i'tina' bi itmamihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran, motivasi, hasungan untuk seseorang memberikan perhatian dalam menyempurnakan wudunya. Hendaklah seseorang memberikan perhatian yang penuh dalam menyempurnakan wudunya. Walamma kana mu'akhkharul arrijl ghaliban la yasilu ilaihi ma'ul wudu fayakunu al-khalal fit taharati was-salati minhu akhbaru annal 'adzaba munsabun 'alaihi wa 'ala sahibihi al-mutahawin fi taharatihi asy-syar'iyyah. Ketika tumit ini seringnya tidak sampai kepadanya air wudu. Seringnya seperti itu. Kalau orang lalai seringnya enggak sampai air wudu. Maka terjadilah cacat dalam thaharah dan salatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa azab itu akan mengenainya dan mengenai orangnya. Orang yang lalai dalam thaharah syar'iyahnya, thaharahnya dalam syariat. Barakallahu fikum. Jadi hati-hati kita kalau berwudu. Anak kita juga hati-hati. Anak-anak ini kalau berwudu kadang asal, asal cepat saja. Kita lihat di sebagian tempat itu anak-anak wudunya, subhanallah. Ada yang sebagian sini tidak kena air, ada yang di dekat sikunya tidak kena air. Nah, ini perlu kita perhatian terhadap anak-anak ketika berwudu. Kita lihat, bila perlu kita lihat sudah wudu belum. Coba wudu, perhatikan. Kita perhatikan wudunya. Kadang mereka itu ada yang tidak kena, ada yang tidak kena karena ingin cepat selesai tadi, ingin cepat selesai sholat, habis itu main lagi. Ini anak-anak, latih dari sekarang anak-anak kita ketika berwudu. Ma yukhadhu minal hadis, apa yang diambil faedah dari hadis ini? Wujubul i'tina bi a'dha'il wudu wa 'adamul ikhlali bi syai'in minha. Wajib untuk memberikan perhatian terhadap anggota-anggota wudu dan tidak boleh lalai sedikit pun darinya. Wa qad nassal hadis 'alal qadamain. Hadis ini menyebutkan tentang kedua kaki. Diancam dengan neraka orang yang tidak menyempurnakan air wudu yang terletak di tumitnya. Wa baqiyatul a'dha maqisatun 'alaihima, dan anggota wudu yang lain itu dikiaskan juga. Bukan berarti oh di dalam hadis ini cuman tumit, berarti tangan tidak, berarti kepala tidak, berarti wajah tidak. La, semuanya. Semuanya ma'a wujudi nususin laha, disertai nas-nas hadis-hadis dalil-dalil tentang anggota wudu yang lain itu ada. Bukankah kita berwudu itu semuanya, semua anggota kita kenakan air, baik dari wajah, tangan, rambut, kemudian juga kaki, semuanya kita kenakan air, bukan hanya tumit saja. Misal orang berwudu cuman membasuh kaki, dah selesai, sudah berwudu. Apakah seperti ini dikatakan berwudu? La, tidak. Tentunya semuanya, semua anggota wudu. Maka bukan hanya tumit saja yang dilarang, tapi semua anggota wudu itu dilarang untuk tidak terkena air. Harus terkena air semuanya. Atsani al-wa'idu syadid lil mukhilli fil wudu'ihi fi wudu'ihi. Yang kedua, ancaman keras bagi orang-orang yang lalai dalam wudunya, yang bergampang-gampangan, bermudah-mudahan di dalam wudunya. Ini atsani yang kedua. Atsalits, faedah yang ketiga, yang terakhir, innal wajiba fir rijlain al-ghuslu. Yang wajib pada kedua kaki ini al-ghusl, dicuci, bukan diusap, dicuci. Dicuci di sini apa maksudnya? Apa dicuci pakai sabun atau pakai sikat? La, dibasuh, disiram. Disiram ya, kedua kaki yang wajib itu adalah dengan dibasuh, disiram. Wa huwa ma tadhafarat 'alaihi al-adillatu sahihah. Inilah yang disebutkan di dalam dalil-dalil yang sahih. Wa ijma'ul ummah, dan ijma' al-ummah, ijma' kaum muslimin. Khilafan li syudzudz syiah, berbeda dengan orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah menyelisihi dalam hal ini. Mereka hanya mengusap, mengusap kedua kaki itu hanya mereka usap. Alladzina khalafu bihi jamahirul jamahirul ummah. Mereka menyelisihi mayoritas kaum muslimin. Ini Syiah kebiasaannya memang suka menyelisihi. Wa khalafu bihi al-ahaditsa tsabitata fi fi'lihi wa ta'limihi sallallahu alaihi wasallam lis-sahabati iyyahu. Dan mereka orang-orang Syiah menyelisihi hadis-hadis yang sahih. Anak-anak diam ya. Mereka menyelisihi hadis-hadis yang sahih di dalam perbuatan dan pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya. Kama khalafu al-qiyas al-mustaqim, sebagaimana mereka juga menyelisihi kias yang lurus. Min annal ghusla lirijlain, bahwa mencuci, membasuh kedua kaki aula wa anqa, lebih bersih, lebih utama daripada membasuh. Lebih bersih dengan mencuci, mengusap, membasuh kedua kaki ini lebih bersih daripada mengusap. ya, membasuh itu lebih bersih, lebih bagus daripada hanya sekedar mengusap yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Fa huwa ashaddu munasabatan wa aqrabu ilal ma'na, dan yang demikian itu lebih mendekati pada makna, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat surat Al-Maidah tentang ayat wudu, kedua kaki itu dibasuh bukan diusap. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Syiah menyelisihi mayoritas kaum muslimin. Barakallahu fikum. Selesai dari hadis yang pendek ini. Wailul lil aqabi minan nar. Hadisnya pendek. Celaka mendapatkan ancaman orang-orang yang tidak menyempurnakan wudunya di tumitnya. Mendapatkan ancaman dengan neraka. Menunjukkan di sini pentingnya kehati-hatian dalam berwudu. Hati-hati ketika berwudu. Jangan kita tergesa-gesa. Kita diperintahkan untuk tenang ketika berwudu, bukan tergesa-gesa. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan tentang pelajaran kita? Hadisnya tadi. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor 60. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim nomor 241. Bukhari nomor 60, Muslim nomor 241. Keduanya dalam Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim. Barakallahu fiik. Paham dum? Dipahami penjelasannya? Ada yang tanyakan? Banyak lemes nih, pada ngantuk semua. Ya memang cuaca sering hujan kita. Sekarang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, Allah berikan rezeki kita dengan turunnya hujan. Alhamdulillah. Ini adalah nikmat yang patut kita syukuri. Ini sedikit saja kita kajian malam ini, yang penting dipaham. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk pada pembahasan tentang wudu, masih dalam pembahasan tentang wudu. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.